قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور Surau TV Inspirasi Keluarga Islami. وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ومسلمين والمسلمات ورحمني ورحمكم الله Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita nikmat dan karunia-Nya. Dengan nikmat dan karunia-Nya kita bisa hadir di dalam masjid yang penuh berkah ini untuk mempelajari syariat agama Islam. Salat dan salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masih pembahasan kita dalam kitab Shalah bab fi ahkamil janaiz dari kitab Al Mulakhas Al Fiqhi karya Fadilatul Syekh Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Pembahasan kita masih di dalam tata cara pelaksanaan jenazah. Kita masuk pada pembahasan yang keenam yaitu Hamdul Mayyit wa Dafnuhu. Memikul mayat atau membawa mayat dan menguburnya. Hamlul mayit wa dafnuhu min furud al-kifayah ala man alima bihalihi minal muslimin. Membawa jenazah dan menguburkannya merupakan fardu kifayah atas orang yang mengetahui keadaan itu dari kaum muslimin. wa dafnuhu masyru'an bil kitab wa sunnah. Menguburkannya disyariatkan berdasarkan kitab dan sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam naj'alil arda kifatan ahya'an wa amwata. Dalam surat Al-Mursalat, kemudian dalam surat Abasa wa Tawalla, Allah Subhanahu wa taala mengatakan summa amata. Mengatakan summa amatahu fa aqbarah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya dan menguburkannya. Maknanya ja'alahu maqburan, dijadikan dia yang dikuburkan. Wal ahadits fi dafn al mayyit mustafidah wa huwa birrun wa ta'atun wa ikramun lil mayyit wa itina'un bihi. Menguburkan mayit, hadis-hadisnya sangat banyak mustafidah. Menguburkan mayat itu adalah kebajikan dan ketaatan dan kemuliaan terhadap si mayat, serta i'tina'un bihi, perhatian kepadanya. Maka disunatkan di dalam menguburkan jenazah ini, yaitu ittiba'ul janaiz atau ittiba'ul janazah wa tasyyi'uha ila qabriha, menghantarkan jenazah sampai ke kuburannya. Itu disyariatkan, disunatkan. Di dalam sahihain Nabi bersabda, man syahida janazatan hatta yusalla alaiha falahu qirat. Siapa yang menghadiri jenazah sampai disolatkan, jadi dia datang kemudian dia juga ikut menyolatkan, falahu qirat, dia mendapatkan satu qirat. Wa man syahidaha hatta tudfan falahu qiratan. Siapa yang menghadirinya sampai dia dikuburkan, berarti dia sholat kemudian dia hantar sampai ke kuburan dan sampai dikuburkan, falahu qiratan, maka dia memiliki atau mendapatkan dua qirat. Qila wa mal qiratan, apa itu qiratan, dua qirat itu? Qala mithlul jabalainil azimain, sama dengan dua, yakni gunung yang besar. Dan di dalam sahih Bukhari dengan lafaz man syai'a, syai'a tasyyi', yaitu melepas, menghantar, ya, jenazah itu. Di dalam Imam Muslim, man kharaja ma'a janazatin min baitiha thumma tabi'aha hatta tudfan. Dalam riwayat Imam Muslim, siapa yang keluar bersama jenazah dari rumahnya, berarti dari mulai dari rumahnya sampai dia tempat sholat sampai ke tempat kuburan, thumma tabi'aha hatta tudfan, kemudian dia ikuti jenazah itu sampai dikuburkan. Maka di dalam hadis ini dengan riwayat-riwayatnya terdapat di dalamnya dorongan atau anjuran untuk menghantarkan jenazah sampai ke kuburan. Ya, kita sudah mengetahui bahwa itu adalah mendapatkan dua qirat. Nah, satu qirat dengan mengerjakan sholat, satu qirat lagi dengan menghantarnya. Kemudian disunatkan bagi orang yang mengikuti jenazah al-musyarakatu fi hamliha in amkan. Bagi orang yang mengikuti jenazah ke kuburan, dianjurkan bagi dia keikutsertaannya untuk memikul, ya, membawa tandu itu. Dan itu kita lihat, subhanallah ya, kalau kita lihat jenazah keluar dari Masjid Nabawi, itu bagian dari depan itu, itu semua orang yang mengantarnya saling berebut untuk ikut memikulnya. Ya, tidak hanya ikut-ikut aja, tapi juga ikut serta. Nah, ini kita lihat di sini dianjurkan untuk ikut serta di dalam membawanya jika memungkinkan. Wala ba'sa bihamliha fi sayyaratin aw 'ala dabbatin la siyama idza kanatil maqbaratu ba'idah. Boleh membawa jenazah itu dengan mobil atau dengan kendaraan, ya, apalagi tempat perkuburan itu jauh, maka boleh dibawa dengan kendaraan. Kalau seandainya dekat, sudah cukup dengan memikulnya saja. Wa yusannul isra' bil janazah, dianjurkan untuk bergegas membawa jenazah itu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, asri'u asri'u bil janazah fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi wa in taku siwa dhalik fasharrun tad'unahu an riqabakum an riqabikum. Muttafaqun alaih. Bergegaslah membawa jenazah. Jika seandainya dia adalah jenazah yang soleh, yang baik, maka dengan bergegasnya kita, maka itu adalah sebuah kebaikan yang kita sudah berikan kepadanya, karena kita sesegera mungkin untuk dia ketemu lagi dengan kebaikan-kebaikan yang dia miliki, karena nanti di akhirat atau mulai dari kuburan itu adalah amalannya. Wa in taku siwa dzalik, jika seandainya tidak atau selain dari itu, fasyarrun, dia adalah keburukan. Tad'una an riqabikum, engkau telah menurunkannya dari pundak-pundak kalian. Jadi enggak usah berlama-lama di atas pundak, ya, bergegas. Muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Lakin la yakunul isra' syadidan. Akan tetapi bergegasnya itu tidak boleh sangat bergegas. Ya. Wa takunu ala hamiliha wa musyayyi'aha sakinah. Bagi orang yang membawa, bagi orang yang ikut serta, hendaklah tetap ada bentuk ketenangan. Ya, bukan berlari bergegas sehingga sangat tergesa-gesa, tidak. Tapi tetap harus ada sakinah. Wala yarfa'una aswatahum la biqal la biqira'atin wala ghairiha min tahlilin wa dzikrin aw qawlihim istaghfiru lahu wa ma ashad ma asbah dzalik li anna hadza bid'atun. Ya, tidak boleh mengangkat suara waktu bawa itu, eboh, atau mengangkat suara dengan yang lain, dengan bacaan sambil jalan baca Yasin misalnya, atau yang lainnya daripada tahlil, la ilaha illallah, la ilaha, gak boleh gitu. Atau zikir-zikir yang lain ketika membawanya, ya, atau ucapan istaghfiru lahu, istaghfiru doa, minta ampunkan untuk dia, minta ampunkan untuk dia, atau yang semisalnya. Ungkapan-ungkapan yang seperti itu, perbuatan-perbuatan seperti itu ada perbuatan yang baru, bid'ah. Enggak ada contoh kalau Nabi. Dan contoh kalau Nabi itu ada ketenangan, diam. Ya, tidak heboh, tidak diisi dengan zikir-zikir tertentu. Ya, kalau kita lihat kan subhanallah kadang-kadang ya, sinetron-sinetron dibuat akhirnya itu yang ditiru oleh masyarakat. Ya, jadi menjadi acuannya adalah sinetron. Bukan kitabullah wa sunnatu rasulihi. Poin berikutnya, wa yahrumu khurujun nisa'i ma'al janaiz. Diharamkan atau dilarang wanita untuk ikut menghantar jenazah. Ya. Berdasarkan hadis Ummi Athiyah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Ummi Athiyah dia mengatakan, nuhina anittiba'il janaiz. Di kami dilarang. Kalau sahabat atau sahabiat yang mengatakan kami dilarang, kami diperintahkan, maka itu yang melarangnya adalah Rasulullah dan yang memerintahnya adalah Rasulullah. Ya. Walam takunin nisa'u yakhrujna ma'al janaiz 'ala 'ahdi Rasulillah. Fatashyi'u janaiz khasun birrijal. Tidak pernah ada wanita keluar mengiringi jenazah pada zaman Rasulullah SAW. Mengiringi jenazah, melepas atau menghantar jenazah itu khusus bagi laki-laki. Walaupun dia adalah karib kerabatnya sendiri. Walaupun yang meninggal suami, ya diantar oleh istri, tidak, istri di rumah. Subhanallah ya. Ulama-ulama kita dahulu, saya pernah masih ingat seorang tokoh ulama di kampung saya. Itu ketika mau dikuburkan, berani daripada situ dia ngusir perempuan. Ya, sudah tua-tua, karena tahu sunnah bagaimana gitu loh. Tegas dia, perempuan enggak boleh masuk. Keluar, keluar. Jauh dari sini. Karena itu yang sunnahnya. tidak diikuti oleh kaum wanita kekuburan. Tapi itu semuanya adalah laki-laki. Ya, kalau sekarang enggak disiapkan tempat duduk perempuan. Ya subhanallah ya. Ini menyelisih sunnah itu. Kalau seandainya dia pergi sendiri ke kuburan berziarah, terjadi perbedaan pandangan ulama di dalam masalah ziarah. Tapi ketika pelepasan jenazah itu, Ummi Athiyah seorang sahabiat, dia mengatakan kami dilarang untuk melepas jenazah. Baik. Kemudian disunatkan waisannu ayu ammaqal qabru wa yuwassa. Dianjurkan kuburan itu digali lebih dalam dan agak luas. Jangan sempit-sempit. Liqauli sallallahu alaihi wasallam ihfiru wa awsi'u wa ammiqu. Hadis riwayat Tirmizi dengan hadis hasan sahih. Galilah, kata Nabi, luaskanlah dan dalamkanlah. Ya. Wa yusannu satru qabril mar'ati 'inda inzaliha fihi li'annaha 'auratun. Disunatkan, dianjurkan untuk menutup kuburan perempuan ketika menurunkan jenazah perempuan ke kuburannya, karena dia adalah aurat. Ya, karena dia kan sudah dibungkus ya. Dibungkusnya mirip dengan lekukan-lekukan tubuhnya. Ya, seperti ya, perempuan yang dibungkus gitu loh. Berbeda dengan perempuan yang memakai pakaian yang sudah atau pakaian yang agak lapang kan. Walhasil itu adalah untuk menjaga fitnah. Wisannu ayakula mayunzilu almayit fil qabr, disunatkan bagi orang yang menurunkan jenazah ke dalam kuburan untuk mengucapkan bismillah ala millati rasulillah. Itu yang diucapkan ketika dia menurunkan mayat. Ya. Tidak ada ya diucapkan, ada orang jawabnya apa? Minna khalaqnakum. Ha? Wa fiha nu'idukum wa fiha nukhrijukum taratan ukhra. Enggak ada itu sunat. Ya, yang ada sunatnya adalah bismillah wa ala millati rasulillah. Itu yang kita ucapkan ketika kita meletakkan jenazah. Ya qawli sallallahu alaihi wasallam idza wada'tum mautakum fil qubur, kata Nabi, jika kalian telah meletakkan mayat kalian di kuburan, faqulu, ucapkanlah bismillah wa ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat khamsa illa an-Nasa'i dan dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi enggak ada ucapan ambil dari ayat minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ya. Itu tidak ada syariatnya. Wa yudha'u al-mayyit fi lahdihi ala shiqqihi al-ayman mustaqbal al-qiblah. maka si mayat diletakkan dalam kuburannya, di lahatnya, di atas rusuk kanannya. Misalkan ini adalah kepalanya sebagian kanan kita, lalu kita berdirikan begini. Ini rusuk, kalau ini dia punggungnya, ini rusuk kanan. Ya, seperti orang tidur menghadap ke kiblat. Kepalanya adalah bagian kanan, sehingga dia menghadap ke kiblat. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam liqauli sallallahu alaihi wasallam fi Ka'bah, qiblatukum ahya'an wa amwata. Kiblatmu, ini dalam Ka'bah, tentang Ka'bah Nabi mengatakan adalah kiblat kalian hidup dan mati. Tayyib. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud dan yang lainnya. Bagaimana kalau seandainya kuburannya tidak dilahat, tapi syak di tengah-tengah? Ya, di tengah-tengah, karena boleh jadi tanah di kuburan itu tidak mengikat, longsor terus dia, maka nggak bisa digali lahat miring, maka harus syak dibelah tengah-tengah. Nah, di tengah-tengah posisi begitu juga, tidak ditelantangkan, tapi tetap dimiringkan, ya, kepalanya di sebelah kanan tentu tetap, dan tetap dihadapkan ke kiblat, ya, walaupun itu di dalam peti, ya, seperti apalagi jenazah yang sebelum ini di COVID, ya. Nah, itu dalam peti diturunkan, ya, tetap juga diberada posisinya sebelum diturunkan, jadikan dia posisinya sudah menghadap ke kiblat, miring dia, lalu diturunkan. Ya, itu yang seharusnya dilakukan. Ya, tidak terlentang, tapi dia tetap dihadapkan ke kiblat. Waj'al tahta ra'sihi libnatun aw hajarun aw turabun. Maka diletakkan di bawah kepalanya tanah atau batu atau tanah atau seperti bata gitulah, ya, itu mengganjalnya. Wayudna min ha'it qabri al-amami. Lalu dia didekatkan ke dinding depan, ya kan, lahat. Nah, dia dekatkan ke dinding ke depan. Wa yaj'al khalfa dhahri ma yusniduhu min turab. Lalu di punggungnya diletakkanlah, ya, apa tanah yang bisa menopangnya sehingga dia tidak balik ke belakang, ya, hatta la yankabba ala wajhihi aw yanqaliba ala dhahrihi. Nah, dengan posisi itu, kalau seandainya sudah didekatkan dia ke depan, dia tidak telungkup, karena dia sudah mendekat ke tanah di depan. Kemudian dibikin posisi di belakangnya supaya dia tidak kembali tertelentang, ya. Nah, seperti itu dilakukan. ثم يسد عليه فتح اللحد باللبن والطين حتى يرتحم. Lalu ditutuplah liang lahat tadi, baik itu dengan labin watin. Labin itu hampir mirip dengan bata. Jadi orang Arab itu di tanah mereka buatlah seperti semacam tahu-tahu, tapi bukan dari tembok, tapi bikin dari tanah juga, ya, kayak tanah biasa tapi dikasih rumput sedikit sehingga dia saling mengikat. Dibikinlah tahu-tahu seperti, ya, kayak batu bata deh, ya. Jadi penutup lahatnya dengan itu. Kemudian kan ada lubang nih antara bata dengan bata lah, ya, maka dikasih tanah yang dikasih air sehingga tertutuplah celah-celah tadi, sehingga enggak masuk dia tanah ke sana, ya. La yuhalu alaihi turab, sehingga tanah tidak masuk ke dalamnya dari celah-celah itu. Wala yuzadu alaihi min ghairi turabihi, maka tidak boleh ditambahkan ke kuburan itu selain dari tanah kuburan. Enggak boleh didatangkan tanah kuburan tanah lain. Tanah itu aja. Nah, kalau kita bagaimana? Kalau kita kan pakai papan, ya. Nah, biasanya ditutup dengan apa? Dengan daun-daunan. Ya bolehlah, supaya jangan masuk ke dalamnya tanah. Taib. Di waktu meletakkan jenazah, boleh kita buka talinya. Ya, letak talinya. Dan tidak mesti disingkap wajahnya. Harus wajahnya kena dengan tanah. Enggak. Ntar habis kainnya juga kena dengan tanah. Ya, tapi dibuka. Karena tali itu hanya untuk membantu supaya tidak tersingkap. Terbuka kain kafan ketika membawa menandunya, kan tergoyang-goyang tuh, goyang-goyang, boleh jadi dia akan tersingkap gitu. Nah, supaya itu tidak terbuka, itulah diikat, ya, diikat dengan tali. Nah, ketika dia sudah masuk, dibuka lagi tali-talinya. ويرفع القبر من الأرض قد الشبرين. Kubur tadi sudah ditutup setelah diratakan dengan tanah, dinaikkanlah, ya, kuburan itu onggokannya seukuran satu jengkal, ya. وَيَكُونُ مُسَنَّمًا أي مُحَدَّبًا كَهَيْئَةِ السِّنَام, dibuat seperti punduk onta, ya. Jadi semua kuburannya dari depan ke belakang, لِتَنْزِلَ عَنْهُ مِيَهُ السُّيُول, dengan posisi tadi air hujan akan meleleh dia ke bawah. Kalau datar nanti tergenang. Ya. Wa tuḍa 'alayhi al-hasba, diletakkan di atasnya batu-batu kerikil. Ya, batu-batu kerikil. Itu apa guna batu-batu kerikil? Untuk menahan tanah itu. Ya. Wa yarashshu bil ma'i liyatamasaka turabuhu wala tatayyar, lalu disiram dengan air supaya tanahnya satu sama lainnya saling mengikat. Ya, kalau di Arab itu tanah pada umumnya kering, kalau kita tanah kita basah, ya, lembab. Kalau di sana tanahnya kering. wal hikmatu fi raf'ihi bi hadzal miqdar liya'lama annahu qabrun la yudas. Hikmah diangkatnya atau ditinggikan kuburan seukuran satu jengkal agar diketahui bahwasanya itu adalah kuburan sehingga tidak diinjak. Ya. Wala ba'sa biwad'in nasa'ib min tarafai libayani hududihi waliya'raf biha min ghair an yuktaba 'alayha. Boleh diletakkan sesuatu tancapan yang ditancap. Boleh batu, batu nisan di kedua taraf, di kedua ujung, di atas kepalanya satu, di kakinya satu, untuk menjelaskan batas ini batas kuburannya. Yang kedua, diketahui ini adalah kuburan tanpa ditulis di atasnya. Jadi kalau pakai batu nisan boleh, tapi batu nisannya kosong aja. Atau batu, ya, batu gunung kita taruh depan, kemudian di belakangnya. Kalau kita lihat di Baqi, itu kita akan melihat ada kuburan yang dua tandanya, ada yang satu. Ya. Apa yang membedakannya? Yang satu itu tanda laki-laki, yang dua tanda perempuan. Nah ini kalau seandainya sudah lama kuburannya 5 tahun, 10 tahun, kuburan itu digali lagi. Ya, maka di kuburan perempuan dimasukkan mayat perempuan yang baru. Di kuburan laki-laki dimasukkan mayat laki-laki yang baru. Tulang belulangnya dikumpulkan di bawah, masukkan mayat yang baru. Ya. Nah, kuburan Baqi itu luas sekali. Dan bagian depan itu adalah kuburan para sahabat dan itu tidak boleh dibongkar-bongkar. Ya. Yang di belakangnya dibongkar. Nah, itu di kalau sudah lama nanti ada pemetaannya, kalau sudah lama ya bisa dibongkar lagi. Kemudian masukkan mayat yang baru. Nah, sehingga tidak seperti kita. Ketika di tempat kita sudah ditembok, ya, sehingga tidak ada lagi lokasi. Karena enggak bisa dimasukkan mayat yang satu lagi setelah itu. Wa istahabu idza faragha min dafnihi an yaqifa al-muslimun 'ala qabrihi wa yad'u lahu wa yastaghfiru lahu. Dianjurkan apabila selesai dalam menguburkan, hendaklah orang-orang yang hadir, kaum muslimin yang hadir, berdiri di kuburan tersebut, berdoa mendoakannya dan meminta ampunkan untuknya. Kenapa? Karena sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi. Karena Nabi apabila sudah selesai menguburkan satu mayat, beliau berdiri di kuburan itu. Wa qala istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbit fa innahu al-ana yus'al, rawahu Abu Dawud. Maka Nabi mengatakan, minta ampunkan untuk saudaramu. Memohonlah baginya agar dia bisa diberikan keteguhan hati. Sesungguhnya dia sekarang ini ditanya. Maka di sini kita dianjurkan untuk mendoakan. Nah, kalau saya biasanya jika disuruh untuk memandu, ya, kita sampaikan, kita nasihati sedikit, ada sedikit tausiah dalam kuburan itu, lalu kita sampaikan, nah sekarang kita mendoakan karena Nabi menyuruh untuk mendoakan. Tapi doanya tidak dipimpin, masing-masing aja doanya. Ya, nah memang sedikit diaba-aba karena kadang-kadang masyarakat kita nggak tahu ini sudah berdoa atau enggak. Maka kita katakan kita berdoa dimulai, masing-masing berdoa. Kadang saya katakan kita tidak tahu siapa di antara kita yang doanya dikabulkan. Maka mari kita doakan agar yang semayat diberikan pengampunan, diberikan kedugaan hati. Berdoa dimulai. Ya, masing-masing kita berdoa. Lalu setelah itu doa selesai. Supaya tahu kapan selesainya. Ya. Wa amma qira'atu syai' min al-Qur'an 'inda qabr fa in hadha bid'atun. Adapun membaca bacaan Al-Qur'an di kuburan adalah perkara yang baru, hal yang bid'ah. Kenapa? Apa itu bid'ah? Tidak ada contoh dari Nabi. Li'annahu lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala sahabatul kiram. Wa kullu bid'atin dalalah. Karena Nabi tidak melakukannya. Ya, karena Nabi tidak melakukannya dan sahabat-sahabatnya yang mulia juga tidak melakukan. Kalau itu adalah baik, tentu mereka sudah lakukan sebelum kita. Ya, Nabi adalah orang paling haris, paling sangat antusias untuk mendapatkan kebaikan bagi sahabatnya yang meninggal dunia. Bentuk harisnya Nabi, Nabi doakan. Nabi suruh untuk mendoakan. Ya, kalau seandainya bacaan Yasin di situ atau tahlilan, tentu sudah dicontoh oleh Nabi. Mendoakan aja sudah dicontoh oleh Nabi, ya. Kalau seandainya itu adalah baik, tentu sudah diberikan contoh. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita azan dulu, kemudian kita lanjutkan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Kita lanjutkan. Wa yuhramul bina'u 'alal quburi wa tajsisuha wal kitabatu 'alayha. Diharamkan untuk membangun kuburan, membuat bangunan di atas kuburan. Wa tajsisuha, menemboknya. Berarti kalau membuat bangunan mungkin tidak dengan tembok, tapi dibikin seperti di atap. Ya, dikasih seng dan yang lainnya, kemudian di tembok. Dilarang juga untuk buat tulisan di atasnya, karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan Jabir, ya, perkataan Jabir, naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an yujassas al-qabr wa an yuq'ad 'alayhi wa an yubna 'alayhi, rawahu Muslim. Jabir mengatakan Rasulullah melarang untuk menembok kuburan dan duduk di atas kuburan dan membangun atas kuburan. Itu dilarang oleh Nabi. Hadis ini oleh kalimah Muslim. Warau Tirmidhi wa sahahu min hadis Jabir marfu'an. Tirmidhi juga meriwayatkan dari Jabir, hadisnya disahihkan oleh Tirmidhi, naha an tujassasal quburu wa an yuktaba 'alayha wa an yubna 'alayha wa antuta. Nabi melarang untuk menembok kuburan, menulis di atasnya, membangun di atasnya dan menginjaknya. Ya, itu adalah hal-hal yang dilarang. Kenapa? Wa li anna hadza min wasa'ili syirki wa ta'alluq bi athrihah. Karena ini adalah merupakan sarana-sarana yang menghantar kepada perbuatan syirik. Apa? Membangun kuburan. Ya. Dan menggantungkan diri atau mengkaitkan diri dengan kubah-kubah. Ya. Sehingga dijadikan tempat untuk meminta kepada selain Allah atau meminta kepada Allah di sampingnya. Lianna al-juhala idza ra'aw al-bina wa zukhrufa 'ala al-qabr ta'allaqu bih. Karena orang-orang yang tidak berilmu, tidak mengetahui, tidak bertauhid, apabila dia melihat bangunan, ya, bangunan yang indah, ukiran-ukiran di kuburan, ada keterkaitan hatinya dengan itu. Ya, sehingga dia mengkaitkan dirinya atau menggantungkan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yahrumu ikhrajul qubur. Israjul kubur, diharamkan untuk memberi lampu kuburan itu. Ya, apakah lampu togok atau lampu listrik, obor atau yang lainnya. Ai idha'atuha bil anwaril kahrubaiyah wa ghairiha, yaitu memberikan penerangan ya bersifat listrik atau yang lainnya. Wa yahrumu ittikhadul masajid 'alayha, dan diharamkan untuk membangun masjid di atas kuburan itu. Ai bibina'il masajid 'alayha, dibangunkan masjid di kuburan itu, di atas kuburan itu. Ini kuburan, lalu bangunlah di atasnya. Wassalatu indaha au ilaiha, salat di samping kuburan itu atau menghadap ke kuburan. Ya, itu adalah dilarang, haram hukumnya. Wa tahrumu ziyaratun nisa' lil qubur, haram ya ziarah kuburan untuk wanita, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu zairatil quburi wal muttakhidina 'alayha al masajida was suraj, rawahu ahlus sunan. Allah melaknat wanita-wanita yang menziarahi kubur dan orang-orang yang meletakkan di atas kuburan itu tempat-tempat ibadah atau masjid dan lampu-lampu. Dijadikannya kuburan itu tempat beribadah, tempat berdoa, tempat berzikir. Itu kena laknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Di dalam sahih muttafaqun alaih, la'anallahu 'alal yahudi wan nasara, la'anat Allah atas Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai tempat beribadah. Ya. Karena ta'zim al-qubur bil bina'i 'alayha wa nahwihi min aslu syirki al-'alam. Karena mengagungkan kuburan dengan membangun di atasnya dan yang semisalnya adalah asal muasal syirik di dunia. Asal muasal syirik di dunia ini adalah membangun kuburan. Ya. Wa tahrumu ihanatul qubur, diharamkan untuk melecehkan kuburan, tidak menghormatinya. Jadi mengagungkannya sehingga menghantar orang untuk beribadah di sana dilarang. Sebaliknya, menghinanya, meremehkannya, melecehkannya juga dilarang. Dengan cara apa? Bil masyi 'alaiha, jalan di atasnya. Wal wati'ha bin ni'al, menginjaknya dengan sandal. Wal julusu 'alaiha, duduk di atasnya. Nah, ini banyak sekali nih orang-orang ketika pergi menguburkan jenazah, santai aja duduk di atas kuburan. Ya, ini kuburan, kadang-kadang tengah-tengahnya lagi malah mota di situ. Ini ada dilarang. Wa ja'ala mujtami'ati lil qumamat. Ada lagi jadikan kuburan itu tempat sampah. Benar ada enggak? Banyak kuburan jadikan tempat pembuang kaca. Ya, kacau rumah. Dulu kalau lampu semprong jalan ada, buang ke dekat kuburan. Ya. Jadi pokoknya betul sampah-sampah kayak gitu dibuang ke sana. Itu namanya meremehkan dan melecehkan kuburan, enggak boleh. Au irsalul miyah 'alaiha, atau dijadikan sebagai tempat pembuangan air arah ke kuburan. Lima rawa Muslim an Abi Hurairah marfu'an, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah. Li ayajlisa ahadukum 'ala jamratin fatahriqa thiyabahu fatakhlusu ila jildihi khairun min an yajlisa 'ala qabrin. Seandainya seorang di antaramu duduk di atas bara sehingga bara itu membakar bajunya yang menembus ke kulitnya, itu lebih baik baginya daripada dia duduk di atas kuburan. Ya, maka ini harus kita ingatkan ketika kita melihat, harus kita ingatkan, ya, daripada duduk di atas kuburan, masih mending duduk di atas bara yang bisa membakar kain kita dan menembus ke kulit kita. Ya, kita aja enggak mau berani melakukannya, maka kalau itu jangan duduk di atas kuburan. Qala Ibnu Qayyim rahimallahu taala, man tadabbara nahyahu 'anil julusi 'alal qabri wal ittika'i 'alaihi wal wati 'alaihi alima anna an-nahya innama kana ihtiraman li sukkaniha an yata'a bin ni'ali 'ala ru'usihim. Siapa yang mencermati, mentadabburi larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di atas kuburan, menyandar ke kuburan dan menginjak kuburan, pasti dia akan mengetahui bahwasanya larangan itu hanyalah semata-mata dalam rangka menghormati yang ada di dalam kuburan itu. Ya, larangan untuk diinjak dengan sandal kepalanya. Ya, nah di sini kita dianjurkan sunatnya ketika kita berjalan di antara sela-sela kuburan itu, sandal kita dilepas. Nabi melihat ada orang yang pakai sandal, Nabi suruh untuk mencabut sandalnya, membuka sandalnya. Oh, nanti kena kacau nanti. Ah, itu gara-gara kenapa buang kaca ke kuburan? Kuburan itu bukan tempat pembuang kaca. Ya? Jadi dihilangkan, kuburan itu hilangkan hal-hal yang menyakiti, yang mengganggu. Jadi kita memuliakannya, memuliakan yang di dalam. Ya, Allah Ta'ala alam. Demikian yang dapat kita sampaikan. InsyaAllah masih ada topik kita, yaitu tentang takziah dan menziarah kubur. Taib. Ini ada pertanyaan, afwan Ustaz, bagaimana terus bagaimana kalau kita menandakan kuburan itu kuburan kerabat kita jika tidak boleh diberi tulisan, bikin tanda yang berbeda dengan yang lain misalkan. Ya. Orang pakai nisan, semua kita pakai batu, pasti sudah berbeda kita. Ya, batunya aneh lagi. Batu dari bukit ya. Nah, maka kita sudah bisa tahu batu ini dicat, gak apa-apa insyaallah. Apa hukumnya lewat di bawah keranda mayat yang di dalamnya ada mayatnya? Hukum asal tidak apa-apa. Tapi kalau itu merupakan sebuah keyakinan, enggak boleh. Nah, mau di bawah keranda, ya enggak apa-apa, lewat aja. Karena mungkin kondisinya. Tapi kalau itu merupakan keyakinan, maka itu tidak boleh dilakukan. Ya. Kenapa masih banyak orang yang melakukan tahlilan kematian? Bukankah itu budayanya orang Hindu? Mungkin orang mengatakan Hindu enggak pernah tahlilan. Ada enggak Hindu tahlilan? Enggak ada. Ya. Walhasil kurang ilmu apa yang dilakukan masyarakat kita. Perlu kita tambahkan ilmu kepada mereka bagaimana hendaknya melakukan sebuah ritual ibadah berdasarkan dengan dalil. Ya. Apakah kaki wanita itu aurat? Ya, aurat. Seluruh tubuh wanita itu adalah aurat, kecuali wajah dan telapak tangan. Bagi menurut sebagian ulama. Ini tentang takziah. Insyaallah takziah pada pertemuan berikutnya ya, insyaallah. Ustaz mau nasihat ana, ana selalu memikirkan membayangkan ketika ayah dan ibu meninggal. Ketika ana menyampaikan sampai berdebat dengan keluarga besar ana agar tidak ada tahlilan. Karena belajar dari nenek yang meninggal hampir habis harta beliau untuk biaya tahlilan satu hari, satu ke tujuh hari, 40 hari, 100 hari. Pada nenek menabung untuk umrah, kadarullah beliau meninggal lebih dahulu. Ketika menelepon ibu, ana sering membahas tentang kalau nanti ana atau ibu meninggal tak usah ditahlilkan, karena tidak ada contoh dari Nabi. Lebih baik harta disedekahkan dan diinfakkan. Jadi ana selalu membayangkan ana berdebat dengan keluarga besar. Terlebih ana termasuk orang yang keras dalam keluarga. Baik, enggak perlu dibayangkan. Dalam hal ini berkomunikasilah dengan keluarga, dengan orang tua. Ajarkan kepada mereka bagaimana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Motivasi kepada mereka bahwasanya menjalankan sunnah jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa kita diampuni. Ya, berikan kepada mereka ilmu sesuai dengan kadar logika mereka. Berikan buku, kalau tidak ya sampaikan dengan kepada mereka secara lemah lembut. Bagaimana hukum pekerjaan menata rias dan membuat karangan bunga? Penata rias selama tidak menyelisih syariat, maksudnya dia tidak mencukur alis mata, tidak membuat tato, ya, maka ini selama tidak menyelisih syariat maka tidak apa-apa. Adapun pembuat karang bunga, karang bunga untuk apa? Kalau seandainya membuat karang bunga yang ada sekarang ini, itu adalah tasyabuh bil kufar, ya, tasyabuh bil kufar. Dan itu adalah mubazir, pembuangan uang 200, 250 atau 150 piti dia itu, ya, disedekahkan itu lebih baik, ya. Wallahu a'lam. Insyaallah sebulan lagi abang ana mau menikah. Pada saat walimahan abang ana, ana akan membarengkan walimah dengan akikah anak-anak untuk kami semuanya dari biaya ana sendiri. Apakah boleh menggabungkan walimah dengan akikah? Kenapa harus dengan digabungkan dengan walimah abang kita? Walimah abang kita. Ya, akikah ya akikah, walimah walimah. Ya, maka kalau saya melihat, wallahu a'lam, lebih baik tidak digabungkan. Ya, tidak digabungkan. Kita sembelih akikah anak kita. Ya, kalau seandainya anak yang sudah dewasa atau sudah besar misalkan, boleh kita mengakikahkan walaupun dia sudah besar. Tapi tidak digabungkan supaya ada perbedaan. Ini adalah apa namanya dagingnya akikah, dan itu adalah dagingnya walimah. Waktu mayat di atas rumah, kemana kepala dihadapkan, Ustaz? Waktu dibawa ke kuburan, apa kepala duluan atau kaki? Adapun dalam masalah mayat di rumah, itu terjadi perbedaan pandang ulama. Apakah dihadapkan ke kiblat atau tidak? Terjadi perbedaan. Ya. Adapun di dalam kita memasukkan kuburan jenazah ke kuburan, itu dari kaki. Ya, ini liang lahatnya, maka dari kaki di sini kita bawakan. Masukkan kepalanya dulu, turunkan ke bawah. Bukan dari depan ke bawah, bukan dari kanan ke kiri, tidak, tapi dari kiri ke kanan, dibawa. Ya, baru dimasukkan. Jadi mulainya dari kakinya, bukan dari kepala. Masukkan kepala dulu, bukan kaki dulu. Ya, tentu kepalanya dulu masuk. Tapi dari sisi kiri atau bagian dari kakinya. Apa adab ketika kita bila datang ke rumah duka, ada yang berdoa di depan mayat sambil membuka kain di bagian wajah, ada yang baca Al-Quran, mana yang sesuai dengan syariat? Kita doakan aja, Allah maghfir lahu wa rahmu wa afu anhu. Ya, tidak perlu lagi membaca Al-Quran, karena baca Al-Qurannya sudah selesai. Dan pernah kita bahas, sebagian dari pendapat ada yang mengatakan ketika sekarat, bukan setelah meninggal dunia, tapi ketika sekaratnya. Apakah benar ada istilah sedekah tanah dari pengantar mayat saat mau menimbun mayat yang telah diletakkan dalam liang? Wallahu a'lam. Saya tidak tahu sedekah tanah bagaimana maksudnya. Ya. Wallahu a'lam. Ingin bertanya, sempat viral beberapa tahun yang lalu tersebar video amblasnya kuburan syuhada Uhud dan diperlihatkan mayat di dalamnya utuh dan masih mengalir darah. Dan juga dalam video tersebut disebutkan salah satu diketahui oleh ahli di sana adalah jasad dari sahabat Hamzah bin Abdul Muttalib. Bagaimana kita menyikapi? Hamzah bin Muttalib tidak mungkin, dia adalah di tengah-tengah, bagian tengah-tengah kuburannya. Dan itu tidak mungkin. Ya. Lalu kalau seandainya ada, siapa yang mengetahui dia adalah si fulan? Ya, tidak ada acuan untuk menunjukkan dia adalah si fulan. Ada kisah wallahu alam akan kebenarannya, ya. Dan itu tidak mustahil para syuhada Uhud. Mereka adalah orang yang hidup di dalam kuburannya. Wallahu alam. Bagaimana cara kita mengenali kuburan keluarga kita jika telah boleh tidak boleh menuliskan nama pada nisan? Melihat kuburan Nabi di TV yang dibuatkan bangunan yang megah, ya, bila dijadikan dalil padahal membangun kuburan tidak mengapa. Minta tolong dipraktikkan lagi cara mengafani jenazah perempuan. Baik. Pertama, kuburan Nabi itu tidak bisa seorang pun bisa melihatnya sekarang. Karena kuburan Nabi itu kalau misalkan arahnya di sini kiblat, ya, tempat kita berziarah di sini, maka kuburan Nabi itu yang pertama ini kuburan Nabi. Kemudian di bawahnya itu adalah kuburan Abu Bakar. Kemudian di belakangnya adalah kuburan Umar, berjejar seperti itu. Ya, pada zaman Walid bin Abdul Malik, pada saat itu terjadinya perluasan. Walid bin Abdul Malik minta untuk perluasannya ke kiri. Kalau perluas ke kiri dan ke kiri dan ke kanan, berarti itu terjadi masuknya, ya, masuknya kuburan ke dalam masjid. Dan itu tidak disetujui oleh para sahabat. Para sahabat yang masih hidup pada saat itu tidak disetujui. Ya, para ulama fuqaha ahli Madinah, mereka juga tidak setuju. Di situ ada juga Sa'id bin Musayyab, tidak setuju dengan perbuatan tersebut. Akan tetapi, ya, karena pemerintah tetap bersekukuh dengan keinginannya. Karena kalau diperpanjang ke sini tidak seimbang jadinya. Lalu diseimbangkan begitulah. Lalu apa yang dilakukan oleh ulama pada saat itu? Kuburan tadi dibikin segitiga, tembok tinggi dan dalam ke bawah, sehingga orang di belakang tidak menghadap salah satu sisi dari sisi dinding, sehingga tidak dinamakan dengan menghadap. Makanya tidak ada orang berziarah dari belakang, orang berziarahnya itu dari depan, karena dia mengambil salah satu sisi. Mulai dari situ, karena ini sudah dikunci dengan tembok, itu tidak ada orang yang akan melihat kuburan Nabi SAW. Ya, adapun foto-foto yang mengatakan ini ada kuburan Nabi, seperti ada cat, apa, tulisan La Ilaha Illallah juga berwarna hijau, itu enggak benar itu. Itu bukan kuburan Nabi. Nah, kemudian yang dibangun ini bangunan yang di luar itu sudah tidak bangunan kuburan, tapi itu ada bangunan rumahnya Aisyah. Itu adalah rumahnya Aisyah dulunya. Ya. Dan penghiasan itu bukan rangka dalam rangka menghiasi kuburan Nabi. Ya, itu tidak dalam rangka perhiasan kuburan Nabi. Maka ulama tetap mengatakan bahwasanya kuburan Nabi itu tidak di dalam masjid. Dia sudah dikeluarkan karena di pagar tadi. Ya, wallahu taala alam. Jadi tidak bisa dijadikan itu sebagai argumentasi bahwasanya apa yang dilakukan terhadapnya itu sudah boleh, karena Nabi SAW telah mengatakan, telah mengucapkan, telah melarang gitu. Nah, larangan Nabi tentu lebih diutamakan daripada perbuatan manusia belakangan. Wallahu taala alam. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan belum bisa kita jawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suro TV dimanapun berada, saat ini rekening donasi Suro TV telah migrasi dari BNI Syariah menjadi BSI atau Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening yang sama, yaitu 111-222-5455, kode bank 451, XBSM atas nama Yayasan Dar El Iman. Dan untuk donasi Yayasan Dar El Iman yang sebelumnya BNI Syariah, sekarang juga migrasi menjadi BSI Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening yang sama. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mengenal umat? Bagaimana beliau mengenal kita sedangkan beliau tidak pernah berjumpa dengan kita? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, umatku kelak akan dipanggil pada hari kiamat. hurran muhajjalina min athari wudhu. Mereka akan penuh cahaya di wajah dan di kedua tangan bekas wudhu mereka. Terus bagaimana Nabi akan mengenal kita kalau kita tidak pernah menjaga sholat kita? Kita tidak pernah menjaga wudhu kita. Engkau berpikir ingin mendapatkan syafaat dari Nabi alaihi salatu wassalam, sedangkan tanda keislamanmu tidak ada. Allah Azza wa Jal menyebutkan simahum fi wujuhim min athari sujud. Tanda-tanda mereka ada bekas sujud di jidat mereka. Mereka orang yang menjaga sholatnya, menjaga wudhu. Ana faratukum fil haud. Aku akan menanti kalian di telaga. Ya. Beliau cinta sama umatnya, beliau sayang sama umatnya. Tapi jangan sampai pada hari kiamat kita termasuk manusia-manusia yang tidak dikenal dari umat Nabi alaihi salatu wassalam, karena kita enggak jaga sholat kita. Surau TV, inspirasi keluarga Islami.